Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba' Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa najatan fid dunya wal akhirah. Wa bis sanadil muttasil ila al imam السيوطي رحمه الله تعالى أنه قال في ألفيته نجم الدر في علم الأثار أنه قال والكتب الأربع ثم السنن لدار قطني من مدينة الحسن. Dengan sanad yang tersambung kepada Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, beliau berkata dalam alfiyahnya Nazmi Durar fi Ilmi Athar, sampai dengan ucapan beliau wal kutubul arba'u tsumma tasunan lidarukutni min madinatil hasan. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi hadis hasan, khususnya adalah hadis hasan lidzatihi, dan bagaimana Imam As-Suyuti menjelaskan juga ada pembagian hadis hasan, hasan lidzatihi, juga hasan ligoirihi, yang mana hasan lidzatihi bisa naik tingkat menjadi sahih di goirihi. Begitu pula sebuah hadis dhaif bisa naik tingkat apabila ada penguat faktor luar, bisa naik tingkat menjadi hasan lidzatihi. Begitu pula Imam As-Suyuti menjelaskan bahwa hadis hasan ini bisa jadikan hujjah sebagaimana hadis sahih. Ini pendapatnya jumhur ulama. Nah, dalam pertemuan kali ini Imam As-Suyuti dalam alfiyahnya akan menjelaskan tentang Mazinnatil Hasan atau kitab-kitab yang memuat hadis hasan. Apa saja? Nah, beliau mengatakan wal kutubul arba'u. Nah, adapun kitab yang empat atau kitab arba'ah, Sunan al-Arba'ah, yaitu Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah, yang dikenal dengan Sunan al-Arba'ah atau kitab yang empat. Nah, beliau mengatakan wal kutubul arba'u. Nah, beliau menjelaskan apa saja Mazinnatul Hasan atau kitab-kitab yang memuat hadis hasan atau kitab-kitab yang banyak memuat hadis-hadis hasan. Apa saja? Beliau mengatakan yaitu wal kutubul arba'u, kitab yang empat atau Sunan Arba'ah, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Tsummata sunan, tsummata. Nah, tsummata ini bisa dua ihtimal. Summata ini ihtimal pertama bisa bermakna seperti aslinya, yaitu summata. Ini adalah ahadul logot, salah satu dari bahasa summa, yaitu kemudian, summata kemudian. Atau summata ini bisa juga bermakna waw, waw atof, yang artinya dan. Nah, apabila summata ini bermakna kemudian, artinya ini menunjukkan isyarat dari Imam As-Suyuti adanya tartib. Tartib bahwa kitab yang disebutkan setelahnya ini tingkatannya di bawah Kutubul Arba' atau di bawah Sunan Al-Arba'ah. Kalau summata ini bermakna summa atau kemudian. Namun apabila summata ini bermakna waw, ini menunjukkan tidak adanya tartib. La tartib fi. Karena maksudnya adalah Imam As-Suyuti hendak menjelaskan apa saja kitab-kitab yang memang banyak memuat hadis-hadis yang hasan. Nah, ini kalau summata ini bimakna waw. Jadi bisa dua kemungkinan. Summata bimakna kemudian atau summata bimakna dan. Summata kemudian atau summata dan. Summata As-Sunan. Nah, kitab As-Sunan bagi siapa, milik siapa? Nah, As-Sunan ini jam'u sunnah. Di sunan ini adalah salah satu istilah di kalangan muhaddisin mengenai metode penulisan kitab. Di kalangan muhaddisin ada berapa metode penulisan kitab hadis? Ada kitab al-jami, ada kitab musnad, ada kitab mustadrak, mustakhraj. Nah, salah satunya adalah kitab As-Sunan. Nah, As-Sunan ini jamak dari sunnah yang bermakna tariqah. Namun maksudnya adalah kitab As-Sunnah adalah kitab yang memuat hadis berdasarkan tertib fikih, yaitu ahkamu syar'iyah atau ahkamul fikhiyah, yaitu sebutnya kitab sunan. Nah, summata sunan, kemudian kitab sunan, lidarukutni, bagi imam darukutni. Nah, pertama kita bahas dulu tadi, kalau sumatanya ini bermakna dan, maka ini tidak ada tartib. Maksudnya isyarah dari Imam As-Suyuti tidak ada tartib, tidak ada klasifikasi perbedaan antara Kutubul Arba' atau Sunan Al-Arba'ah dengan Sunan Daruqutni. Artinya sama saja, tidak ada penilaian bahwa Sunan Arba'ah ini di atas Sunan Daruqutni kalau sumatanya bermakna dan. Namun apabila sumatanya ini bermakna kemudian, ini menunjukkan isyarat adanya tartib. Nah, maksudnya apa? Kutubul Arba' atau Sunan Al-Arba'ah, Sunan yang empat, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, ini tingkatannya secara isyarat lebih tinggi dibandingkan Sunan Daruqutni. Kenapa? Karena di dalam Sunan Arba'ah ini banyak memuat hadis-hadis yang hasan, berbeda dengan hadis atau kitab Sunan Daruqutni. Ini sedikit memuat hadis hasan. Ini kalau sumatanya bimakna kemudian. Nah, Sunan li Daruqutni, bagi Imam Daruqutni. Nah, Daruqutni ini, Imam Daruqutni rahimahullahu taala, ini nama aslinya adalah Ali bin Umar. Sedangkan kunyah beliau adalah Abul Hasan. Nah, beliau dinisbatkan pada Daruqutni. Nah, Daruqutn ini sebuah mahallatun di Baghdad Kabirah, sebuah tempat di Baghdad Daruqutn, makanya beliau dinisbatkan Daruqutni. Jadi nama lengkap beliau Abu Hasan Ali bin Umar Ad-Daruqutni Al-Baghdadi, karena memang dia dari Baghdad. Nah, beliau dilahirkan di tahun 306 Hijriah. 306 Hijriah. Nah, di antara guru-guru beliau adalah Imam Al-Baghawi, kemudian dan masih banyak lainnya. Nah, yang juga yang meriwayatkan hadis dari beliau ada beberapa ulama, di antaranya Al-Hakim, Imam Al-Hakim, juga Abu Hamid Al-Isfrani dan lain sebagainya. Nah, beliau dikenal sebagai imam, juga imam dalam ilmu qiraat, imam nahwu dan lain sebagainya. Termasuk beliau dikenal sebagai imam ahli hadis karena sebagai ahli an-nuqad, pengkritik hadis. Juga beliau termasuk orang ulama ahli hadis, imam ahli hadis yang mengkritik terhadap Sahihul Bukhari. Ini masyhur di kalangan para ulama muhaddisin. Nah, beliau meninggal di tahun 385 Hijriah di tanggal 8 Zulqa'dah pada usia 79 tahun. Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu taala. Nah, itulah. Jadi kalau dimakna sumata bimakna kemudian, artinya isyarah dari Imam As-Suyuti rahimahullah bahwa ada tartib perbedaan antara derajat kitab Arba'ah, Sunan Arba'ah dengan Sunan Daruqutni. Artinya Sunan Arba'ah ini tingkatannya lebih tinggi, dalam artian banyak memuat hadis-hadis yang hasan dibandingkan Sunan Daruqutni rahimahullahu ta'ala. Nah, ini sebagai khobarnya, min madinnatil hasan. Min madinnatil hasan. Nah, madinnat ini jam'u dari madinnah, bentuk jamak dari madinnah. Madinnah ini maf'ilatun minadzon. Imam Al-Mutarrizi mengatakan al-mazinnatu al-ma'lamu min dzon bimakna alimah. Atau bisa kita terjemahkan, mazinnah ini adalah tempat yang disangka ada keberadaannya hadis hasan. Jadi mazinnah ini bisa kita terjemahkan tempat yang disangka, tempat yang disangka atau diduga. Nah, mazinnah kalau kita terjemahkan secara bahasa, mazinnah di tempat atau letak keberadaan yang diduga atau yang disangka al-hasan, keberadaan atau adanya hadis hasan. Nah, sebagai khobar dari Kutubul Arba' dan Sunan Daruqutni. Jadi Imam As-Suyuti mengatakan bahwa Kutub Al-Arba' atau Sunan Al-Arba'ah, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah dan Sunan Daruqutni termasuk kitab Madinatul Hasan, yaitu kitab-kitab yang diduga adanya, wujudnya hadis-hadis hasan, yang disangka adanya, wujudnya hadis-hadis hasan. Atau kitab tersebut termasuk kitab yang diduga kuat keberadaannya atau termaktubnya, termuatnya hadis-hadis hasan. Nah, ini penjelasan dari Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Kemudian Imam Masyuti mengatakan, nah setelah menjelaskan bahwa di antara contohnya Madinatul Hasan atau kitab-kitab yang memuat hadis yang hasan, nah Imam Asyuti sekarang hendak menjelaskan di bait selanjutnya, di nazom selanjutnya. Tadi disebutkan bahwa Sunan Al-Arba'ah adalah Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Ini tertib secara ihtijaj atau secara kemasyhuran, yaitu setelah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yaitu Sunan Abu Dawud. Kemasyhuran ulama mendahulukan Sunan Abu Dawud dibandingkan Sunan yang lain karena beberapa faktor, di antaranya karena lebih dahulu meninggal dibandingkan imam-imam Sunan yang lain dan faktor-faktor lainnya. Nah sekarang Imam As-Suyuti hendak menjelaskan tentang syarat Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dalam kitabnya As-Sunan. Jadi hendak menjelaskan tentang maksud atau isi atau metode manhaj syarat Imam Abu Dawud terhadap kitabnya As-Sunan, yang mana kitabnya As-Sunan termasuk Sunan Al-Arba'ah. Nah, beliau mengatakan Imam As-Suyuti qala, berkata siapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud, Abu Dawud ini adalah kunyah. Adapun nama beliau adalah Sulaiman bin Al-Ash'as, nisbatnya As-Sijistani. Beliau lahir di tahun 202 Hijriah. Nah, ini banyak beliau berguru pada banyak orang, para ulama, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, juga Imam Al-Qarnabi dan imam-imam lainnya. Juga banyak yang berguru pada beliau Imam Abu Dawud, di antaranya Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i, termasuk muridnya, muridnya Imam Abu Dawud. Juga Imam Ahmad bin Hanbal, gurunya Imam Abu Dawud, ini juga pernah meriwayatkan dari Abu Dawud. Jadi Abu Dawud ini satu sisi sebagai muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, tapi satu sisi juga Imam Ahmad bin Hanbal pernah meriwayatkan sebuah hadis dari Imam Abu Dawud, yaitu hadis Al-Atirah, tentang Al-Atirah. Nah, ini Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Beliau meninggal di Basrah pada tanggal 16 Syawal tahun 275 Hijriah pada usia 73 tahun. Imam Abu Dawud Sulaiman Al-Ash'as As-Sijistani rahimahullahu taala. Nah, qala, berkata siapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, an kitabihi, tentang kitabnya, yaitu As-Sunan. Kitabnya bernama As-Sunan, yang termasuk ke dalam Sunan Al-Arba'ah, Sunan yang empat, yaitu yang lebih masyhur dikenal dengan sebagai kitab Sunan Abu Dawud. Nah, beliau mengatakan, menjelaskan metode tentang kitabnya kepada siapa? Ini aslinya nih, beliau memuat sebuah risalah. Jadi beliau Imam Abu Dawud memuat, menulis sebuah risalah ringkas kepada penduduk Makkah, yang dikenal risalah ini sebagai risalah Abi Dawud ila Ahlu Makkah, yang menjelaskan tentang metode beliau di dalam kitabnya As-Sunan. Nah, kitab ini atau risalah ini sangat penting. Kenapa? Karena beliau menjelaskan bagaimana metode beliau, manhaj beliau di dalam penulisan kitabnya As-Sunan. Nah, ini dikutip. Sekarang Imam Syafi'i hendak menjelaskan metodenya Imam Abi Dawud berdasarkan apa yang beliau sampaikan dalam risalahnya kepada Ahlu Makkah. Nah, Imam Abu Dawud berkata dalam menjelaskan an kitabihi, tentang kitabnya As-Sunan. Nah, Imam Abu Dawud menjelaskan, mengatakan zakartu. Nah, zakartu, telah menjelaskan aku, telah menyebutkan aku, Imam Abu Dawud, ma pada apa-apa, maksudnya hadis, soha yang sahih, apa hadis, wa ma dan apa-apa, maksudnya hadis, yushabihu yang menyerupai apa hadis, apa ma pada hadis sahih. Jadi yushabih ini maksudnya yushabih apa hadis pada hadis sahih. Artinya adalah di bawah tingkat hadis sahih. Nah, Imam Abu Dawud mengatakan bahwa ia telah menjelaskan, ia telah menyebutkan, menuliskan dalam kitabnya hadis yang sahih dan hadis yang menyerupai hadis sahih, yushabih. Nah, ini karena nazam ini ringkas, jadi Imam maksudnya hanya menjelaskan wa zakartu masoha wa ma yushabi. Tapi aslinya ucapan beliau Imam Abu Dawud rahimahullah dalam risalahnya berdasarkan riwayat yang lain atau naskah yang lain, ini beliau mengatakan zakartu masoha wa ma yushabihu wa ma yukoribu, yushabihuhu wa ma yukoribu. Aku menjelaskan, aku menyebutkan hadis yang sahih di dalam kitabku Sunan, juga aku sebutkan hadis yang menyerupai hadis sahih, juga yang mendekati hadis yang sahih. Jadi menjelaskan yushabih dan juga yukorib. Nah, para ulama menjelaskan maksud dari Imam Abu Daud ketika mengatakan yushabihuhu yang menyerupai hadis sahih, ini maksudnya adalah hadis hasan. Sedangkan yang dimaksud dengan ucapan Imam Abu Daud yukoribuhu, ini maksudnya adalah hadis yang solih. Solih untuk berhujah atau li'tibar, li'tijat atau li'tibar. Nah, ini penjelasan ulama-ulama yang datang setelah Imam Abu Daud. Dimaksud Imam Abu Daud mengatakan, ini intinya Imam Abu Daud menyantumkan dalam kitab Sunan hadis yang sahih yang menyerupai hadis sahih yaitu hadis hasan, yang mendekati hadis yang sahih yaitu hadis yang solih. Solih untuk berhujah atau solih untuk dijadikan i'tibar. Nah, ini beliau mengatakan seperti seperti itu. Kemudian ya, Imam As-Suyuti masih menjelaskan ucapannya Imam Abi Daud, wama dan apa-apa maksudnya hadis. Nah, selain hadis yang sahih, hadis yang yushabih yaitu hadis yang hasan, yukorib hadis yang solih. Nah, Imam Abi Daud juga menyantumkan wama dan apa-apa bihi dengan hadis, wama dan apa maksudnya hadis, bihi dengan hadis, yaitu wahnun ada wahn. Wahnun maksudnya dhaifun syadidun, yaitu kedhaifan yang berat, takaran atau kadar kedhaifannya berat, dhaif yang syadid. Nah, wama dan apa-apa bihi maksudnya hadis, bihi dengan hadis, yaitu wahnun ada wahn kedhaifan, akul menjelaskan aku Imam Abu Daud, mengatakan aku Imam Abu Daud. Nah, beliau Imam Abu Daud mengatakan bahwa ketika ada sebuah hadis yang beliau cantumkan dalam kitabnya As-Sunan dan di dalam hadis itu ada wahan, ada qadhaifan yang syadid, beliau pasti akan mengatakannya, akan menjelaskannya. Nah, ini akul maksudnya akulu atau ubayyin. Nah, ini. Nah, ini metodenya Imam Abi Daud. Jadi Imam Abi Daud ketika menyantumkan dalam hadisnya, dalam kitabnya As-Sunan, ketika ada suatu hadis yang hadisnya mengandung kedhaifan yang syadid, mengandung wahan, maka beliau pasti akan menjelaskannya, tidak akan mendiamkannya. Ini metode beliau. Nah, itu kalau ada hadis yang wahnun dhaifun syadidun atau wahan. Wahai itu dan di mana la tidak, maksudnya la azkuru fihi syai'an. Haitsu di mana la tidak maksudnya la azkuru fihi syai'an, tidak mengomentari aku pada hadis tersebut atau tidak mengomentari pada hadis yang aku cantumkan. La azkuru fihi syai'an, tidak mengomentari, tidak menjelaskan apa-apa, didiamkan. Fasolihun, maka hadis tersebut adalah hadis yang solih, hadis yang baik, hadis yang solih. Nah, makna dari solih ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah solihun lihtijaj, solihun lihtijajin, solihun lihtijaj, yaitu baik, pantas, solih, bisa digunakan berhujjah. Ini adalah pendapatnya, penjelasannya Imam Al-Iraqi. Atau kemungkinan kedua, solihun ini hadis yang solih, hadis yang baik, ini maksudnya solihun lil a'am min dzalik, solih pantas untuk yang lebih umum dibandingkan berhujjah. Jadi ketika Imam Abi Daud mengatakan hadis yang sahih, ini bisa umum, bisa untuk berhujjah maksudnya, bisa juga lebih umum dari itu berhujjah. Itu contohnya untuk li'tibar, untuk i'tibar dan i'tinas dan lain sebagainya. Nah, ini pendapatnya Imam Solihun lebih umum dibandingkan untuk berhujjah, dijadikan hujjah untuk li'tibar, li'tinas dan sebagainya. Ini adalah penjelasannya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Nah, ini kebalikannya. Kalau ada hadis yang aku cantumkan di dalam kitabku As-Sunan dan aku tidak mengomentarinya, tidak menjelaskan apa-apa, maka ketahuilah hadis itu adalah hadis yang solih. Hadis yang solih, hadis yang baik, solih, solih untuk dijadikan hujah atau solih untuk jadikan yang lainnya, li'tibar dan lain sebagainya. Nah, inilah metodenya Imam Abu Daud rahimahullahu taala. Kesimpulannya, metodenya Imam Abi Daud sebagaimana yang dijelaskan disebutkan lima asyut dalam alfiahnya ini, Imam Abi Daud menyantumkan hadis yang sahih dalam kitabnya atau yushabih sahih yaitu hadis yang hasan atau yukorib sahih yaitu hadis yang solih. Juga dia mengatakan apabila ada hadis yang mengandung wahnun atau dhaif yang syadid maka beliau pasti akan menjelaskannya. Namun apabila hadis tersebut tidak dikomentari maka hadis itu adalah hadis yang solih, solih untuk dijadikan hujah atau lebih umum dari itu. Itulah metodenya Imam Abu Daud rahimahumallahu ta'ala. Nah sekarang, kemudian ketika kita mengetahui metodenya Imam Abu Daud rahimahumallahu ta'ala dalam kitabnya Sunan, nah, ulama-ulama kemudian mengomentari, memberikan penjelasan. Nah, di antara yang memberikan penjelasan adalah Imam Ibnu Shalah rahimahumallahu ta'ala. Nah, sebagaimana jelaskan dicantumkan dalam alfiahnya Imam Suyuti, beliau maksudnya mengatakan Fa Ibnu Shalah. Nah, Fa Ibnu Shalahi maka Imam Ibnu Shalah yaitu Imam Abu Amr Ibnu Shalah. Ibnu Shalah ini disebutkan pada bapaknya karena bapaknya ini gelarnya Salahuddin. Makanya Imam Ibnu Shalah lebih maksudnya dengan julukan Ibnu Shalah atau kunyah Ibnu Shalah. Imam Abu Amr Ibnu Shalah ja'ala menjadikan siapa Imam Ibnu Shalah. Ini ja'ala ini ada alif di belakangnya, maksudnya alif ini bukan alif menunjukkan tasniyah bukan, tapi alif mutlak. Maksudnya adalah alif itlak, alif mutlak, alif itlak, bukan alif tasniyah. Ja'ala menjadikan siapa Ibnu Shalah ma pada apa-apa, maksudnya hadis lam yudha'ifhu yang tidak mendhaifkan siapa Imam Abu Daud hu pada hadis wala dan tidak soha sahih apa hadis. Jadi yudha'ifhu ini fa'ilnya kembali kepada Imam Abu Daud sedangkan hadomirnya kembali kepada ma atau hadis. Wala dan tidak soha sahih apa hadis, ini fa'ilnya kembali ke ma, maksudnya tidak sahih inda ghairihi minal mu'tamadina alladina yumayyizuna baina sahih wal hasan. Maksudnya wala sahih ini maksudnya tidak sahih menurut selain Imam Abu Daud. Jadi kalau ada suatu hadis yang tidak didhaifkan oleh Imam Abu Daud dan juga hadis tersebut tidak dinilai sahih oleh selain Imam Abu Daud, nah bagaimana kita menghukumi hadis tersebut? Nah, Imam Ibnu Shalah rahimahullahu taala beliau ja'ala menjadikan hadis tersebut hasan. Hadis yang hasan. Maksudnya hasan inda Abi Daud. Nah, sekarang Imam Ibnu Shalah hendak menjelaskan suatu hal, suatu permasalahan ketika kita tadi membahas tentang metodenya, manhajnya Imam Abu Daud dalam kitabnya As-Sunan. Nah, sekarang Imam Ibnu Shalah hendak menjelaskan ketika ada suatu hadis yang mana hadis tersebut tidak didhaifkan oleh Imam Abu Daud juga tidak dinilai sahih oleh selain Imam Abi Daud, oleh imam-imam muhaddisin yang lain. Nah, maka Imam Ibnu Shalah menjelaskan, maka beliau menghukumi hadis tersebut sebagai yang hadis hasan mutlak di sisi Imam Abi Daud. Maksudnya, beliau berpendapat bahwa jenis hadis tersebut adalah hadis yang hasan, hadis yang dinilai hasan menurut Imam Abi Daud. Jadi Imam Ibnu Shalah rahimahullahu taala mengatakan menjelaskan bahwa untuk hadis yang seperti itu maka dihukumi hasan, dinilai hasan menurut Imam Abi Daud secara mutlak. Nah, walaupun memang Imam Abi Daud tidak mengatakan, tidak memberikan komentar, tapi dicari jalan tengah. Jadi maksudnya Imam Ibnu Shalah rahimahullahu taala ini maksudnya hendak menjelaskan, mencari jalan tengah bahwa ketika ada suatu hadis yang tidak dikomentari oleh Imam Abi Daud, tidak didhaifkan oleh Imam Abi Daud dan juga tidak dinilai sahih oleh muhaddisin yang lainnya, maka hadis tersebut adalah dinilai sebagai hadis yang hasan di sisi Imam Abi Daud. dinilai sebagai hadis yang hasan secara mutlak. Jadi Imam Ibnu Salah ini maksudnya menganggap bahwa hadis tersebut adalah hadis yang hasan secara mutlak di sisi Imam Abi Dawud. Kenapa seperti itu? Karena beliau Imam Ibnu Salah ini mempunyai dua alasan. Yaitu alasannya, ketika ada suatu hadis yang tidak dikomentari oleh Imam Abi Dawud, tidak didoikan oleh Imam Abi Dawud, tidak disohikan oleh imam yang lain, tidak termaktub di sohihain, maka cari jalan tengah. Yaitu apa? Maka tidak dihukumi sebagai hadis yang sohih. Kenapa? Karena Imam Abi Dawud tidak mengomentarinya. Juga tidak dihukumi sebagai hadis yang dhaif. Karena ada kemungkinan hadis ini hadis yang sholih, hadis yang bisa dijadikan hujah. Maka dicari jalan tengahnya, yaitu bahwa hadis itu adalah hadis yang hasan menurut Imam Abi Daud, walaupun Imam Abu Daud tidak menyantumkannya secara nas, secara sholih. Inilah metodenya Imam Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala. Begitu. Nah, kemudian ladaihi di sisi Imam Abi Daud. Nah ini, ja'ala hasan ladaihi, menjadikan siapa? Imam Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala hasan, hadis tersebut sebagai hadis yang hasan ladaihi di sisi Imam Abi Dawud. Maka hukumilah hadis tersebut sebagai hadis yang hasan secara mutlak di sisi Imam Abi Dawud. Nah, ma'a jawazi, disertai jawazi, kebolehan, maksudnya ihtimal, kemungkinan, annahu, sesungguhnya hadis, hadis yang didiamkan oleh Imam Abi Dawud, tidak didoifkan oleh Imam Abi Daud, tidak dikomentar oleh Imam Abi Daud, walaupun masih ada kemungkinan hadis tersebut itu wahan. Wahan. Ini wahan ini bisa bentuknya ihtimalnya sebagai masdar. Ada kemungkinan wahan ini sebagai masdar. Maksudnya adalah dzu wahanin, yaitu hadis tersebut sebagai hadis yang memiliki wahan, memiliki kedoifan yang syadid. Atau kemungkinan kedua, wahan ini adalah bentuk fi'il madhi. Itu maksudnya hadis disebut sebagai hadis yang wahan, hadis yang memiliki kedhaifan yang syadid. Jadi bisa ihtimal sebagai masdar atau ihtimal sebagai fi'il madhi. Nah, Imam Ibnu Salah hendak menjelaskan, ketika ada hadis yang tidak dinilai dhaif, tidak dikomentari oleh Imam Abi Dawud, juga tidak dinilai sahih oleh Imam Muhaddisin yang lainnya, maka jadikanlah hadis tersebut sebagai hadis yang hasan secara mutlak di sisi Imam Abu Daud rahimahullahu taala. Walaupun ada kemungkinan hadis tersebut adalah mengandung kedhaifan yang syadid, walaupun hadis tersebut mengandung wahan. Nah ini. Inilah metodenya Imam Ibnu Salah rahimahullahu taala. Jadi hendak mencari jalan tengah untuk menilai hadis tersebut. Hadis yang tidak dikomentari oleh Imam Abu Daud, tidak didoifkan oleh Imam Abu Daud, didiamkan oleh Imam Abu Daud, tidak dicantumkan dalam sahihain, tidak disahihkan oleh muhaddisin yang lainnya, maka cari jalan tengah, yaitu dihukumi sebagai hadis yang hasan menurut Imam Abu Daud. Nah, kenapa? Alasannya tadi, karena kalau dinilai sebagai hadis yang sahih, ini mungkin seperti mustahil, kemungkinannya kecil, lemah. Kenapa? Karena ini tidak dikomentari Imam Abu Daud, tidak tercantum di Sahihain, maka tidak termasuk dinilai sebagai hadis yang sahih. Juga tidak mungkin, kemungkinan kecil, apabila dinilai sebagai hadis yang dhaif. Kenapa? Karena ini tidak dikomentari oleh Imam Abu Daud, tidak didhaifkan oleh Imam Abu Daud, karena hadisnya masih sebagai hadis yang sholih, sholih, pantas, baik untuk dijadikan hujjah. Maka tidak mungkin sebagai hadis yang dhaif. Maka carilah jalan yang tengah, yaitu dinilai sebagai hadis yang hasan secara mutlak di sisi Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala. Nah, metodenya Imam Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala ini dikomentari, dikritik oleh ulama-ulama yang lain, muhaddisin yang lain. Ini akan disampaikan nanti di manzumah berikutnya. Jadi ada beberapa ulama yang mengomentari, mengkritik metodenya Imam Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala, ketika mengatakan, menjelaskan bahwa hadis yang seperti itu dinilai secara mutlak sebagai hadis yang hasan di sisi Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab, sallallahu 'ala nabiyyil amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.